Ikhwani fi din azzakumullah, kurban, nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dari definisinya atau maknanya adalah menyembeli, hiya ma yudzakka taqarruban ilallah ta'ala fi ayyamin nahar bi syara'it makhsusah, yaitu menyembeli dengan tujuan bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari nahar dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Hari-hari nahar adalah 4 hari, yaitu 10, 11, 12, 13 ya, Zulhijjah. 6, 10, 11, 12 Zulhijjah. 11, 12, 13 dikenal dengan ayyamut tasyrik, dikenal dengan hari-hari tasyrik atau hari-hari nahar, hari-hari yang disyariatkan melakukan penyembelian hewan kurban. Nah, jadi definisi daripada kurban adalah menyembeli dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah di hari-hari, di waktu-waktunya dengan syarat-syarat yang telah dikhususkan. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kurban ini di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah sudah jelas bagi antum sekalian dalam surah Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Naam, tegakkanlah salat untuk Rabbmu dan berkurbanlah, inhar. Juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam, beliau sendiri melakukan kurban, bikabsyaini amlahain aqranain dzabahahuma biyadi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala safahiha. Naam. Hadis ini dalam Bukhari Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembeli 2 kambing ya, yang bertanduk yang berwarna putih ya, berbintik hitam di bagian kepalanya, kemudian di bagian kakinya ya, di bagian bawah perutnya ya ada bintik, dan putih yang lainnya putih. Nah, bertanduk. Inilah 2 kambing yang disembeli, kabus yang disembeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi siapa yang bisa mendapatkan domba yang seperti ini, kambing yang seperti ini, maka itu yang paling afdal. Naam. Ya, yang sesuai dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa samma wa kabbar, dan dia bertasmiyah, membaca bismillah dan bertakbir. Bismillah Allahu akbar. Lalu Rasulullah meletakkan kakinya ala sofahiha, di atas leher sesembelihan tersebut. Nah, jadi diinjak ya dengan satu kaki bagian lehernya, lalu kemudian disembelih. Nah, kemudian hukum udhiyah berselisih para ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, sunnah muakkadah. Nah, maka pendapat jumhur ulama menyatakan sunnah muakkadah. Nah, bukan wajib. Ya. Dan Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah berpendapat dengan wajibnya. Ya, maka di sini sekali lagi menunjukkan bahwa adanya perselisihan di kalangan ulama ini menunjukkan betapa pentingnya dan betapa agungnya amalan ini. Nah, yaitu amalan berkurban. Ya. Karena sampai-sampai sebagian pendapat ulama mewajibkannya bagi yang mampu. Nah, bagi yang mampu, dan di sini perlu kita tekankan sedikit bahwasanya kemampuan ini adalah hendaklah memang selalu dibarengi dengan tekad. Nah, kadang-kadang kalau tidak ada tekad, dan ini kebanyakan yang terjadi pada diri kaum muslimin wal muslimat, tidak ada tekad niat dari awal tahun untuk melakukan kurban. Sehingga memang orang yang tidak punya tekad tidak pernah merasa kaya. Nah, maka dia selalu merasa tidak mampu. Akhirnya pada tahun saat masuknya waktu untuk berkurban, dia mengatakan saya tidak mampu. Bagaimana mampu kalau tidak ada tekad? Nah, kalau bicara mampu, maka di zaman sekarang ini orang yang paling kaya pun kadang-kadang tidak punya uang kontan, karena uangnya menyebar dan lain sebagainya. Nah, jual beli uang terputar, berdagang tidak pernah terkumpul. Ya, kalau bicara mampu, harta itu ada di tangan, maka di zaman sekarang ini hampir kita katakan ya sedikit orang yang punya uang di tangan. Maka ini menunjukkan kaum muslimun wal muslimat harus memiliki tekad. Naam, niat yang kuat, azam untuk menegakkan amalan yang besar ini, yaitu amalan berkurban. Naam. Ya. Dan kenyataannya pada kaum muslimin, kebanyakan dari mereka dalam perkara-perkara dunia itu kita bisa mampu membeli. Naam. Ya. Kenapa bisa kita mampu beli HP yang 1 juta? Karena ada keinginan yang kuat. Ya, sehingga pada saat keinginan itu muncul, dia bisa menghasilkan HP yang harga 1 juta dengan dia menabung, kumpul, dia paksa banting tulang untuk bekerja. Sehingga hasil dari kerja itu dia dapatkan untuk bisa membeli HP. Apa yang melandasi? Adanya tekad, al-azm. Maka kita nasihatkan pada diri saya sendiri dan pada ikhwan sekalian dan akhwat untuk memiliki tekad, ya, dari awal tahun sampai datangnya waktu berkurban, bertekad, ya, untuk menegakkan, melaksanakan kurban, menabung sedikit demi sedikit. Nah, karena amalan kurban ini adalah menandakan syiar Islam yang sangat besar, syiar tauhid. Naam, kemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena naam, dan ini telah dicontohkan, diberikan kudwah, tauladan yang baik dari nabi kita Abul Anbiya, bapaknya para nabi adalah Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Ismail alaihissalam. Ya. Bagaimana ketaatan keduanya, ketundukan terhadap Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam, sampai-sampai beliau diberi mimpi untuk menyembelih anaknya Ismail alaihi salam yang sangat dicintai dan disayang. Tapi karena perintah dari Allah, maka dia lebih mendahulukan kecintaan dan kecintaannya kepada Allah dari anaknya sendiri. Maka dia melakukan dengan tekad yang kuat untuk menyembelih anaknya Ismail. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hikmah dari semua itu, Allah telah melihat bagaimana ketaatan dan ketundukan Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam akhirnya, dan juga kesabaran seorang anak yang saleh, yang sabar, naam, untuk disembelih oleh ayahnya karena itu perintah dari Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lebih baik. Naam, yaitu Allah ganti dengan kabsy, domba. Dengan semenjak itulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk melakukan kurban dengan domba. Dan sampai diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dengan hewan ternak, yaitu unta, sapi dan kambing. Naam. Maka kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, juga Nabi Ismail alaihissalam, semua itu menunjukkan kudwah yang baik di dalam tingginya ketaatan beliau dan murninya keikhlasan beliau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkurban adalah menandakan kemurnian ibadah, keikhlasan seseorang dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian juga, ya, faedah yang lain dari faedah kurban ini adalah amalan yang besar, memiliki pahala yang sangat besar. Naam, dan cukuplah para ulama mengatakan bahwa kurban ini lebih afdal daripada sedekah biasa. Naam, berapa banyak Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang anjuran untuk bersedekah. Sedekah infak biasa. Naam, ataupun zakat yang wajib. Ya, maka kurban ini secara mutlak dia lebih afdal daripada sedekah, dari seluruh sedekah. Naam. Ya. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama kita, oleh jumhur ulama, naam, bahwa udhiyah itu sunnah muakkadah. Ini pendapat jumhur, sunnah yang paling afdol, paling kuat. Naam, dan diperselisihkan tentang wajibnya, naam, maka itu menunjukkan bahwa al-udhiyah afdal min sadaqatit tatawwu'. Naam, karena sadaqah biasa, karena udhiyah itu mengandung syiarun zahir, syiar yang sangat nampak. Naam, syiar yang sangat nampak di dalamnya seperti yang telah kita sebutkan. Ya, maka dia lebih afdal daripada sedekah biasa. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah, dari keutamaan manfaat al-udhiyah, berkurban. Taib. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa pendapat yang lebih kuat hukum daripada berkurban adalah sunnah muakkadah berdasarkan pendapat jumhur, dan pendapat ulama yang lainnya adalah wajib. Dan sekali lagi ini menandakan betapa pentingnya amalan tersebut, sampai-sampai ada yang mewajibkannya para ulama. Nah, dan juga termasuk di dalamnya hadis yang umum yang Rasulullah SAW nyatakan, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari yang al-amalu fihinna, ya, beramal di dalam hari-hari tersebut afdal daripada al-ashr. Naam, daripada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Walal jihad ya Rasulullah, tidak pula jihad. Nah, maka berkurban adalah salah satu amalan di hari-hari di 10 hari ya Zulhijjah. Naam, maka pahalanya lebih afdal daripada jihad. Termasuk pahalanya lebih afdal daripada jihad. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Dan juga saya sampaikan sebagai tambih kepada antum sekalian bahwa berkurban ini ketika kita menegakkannya dengan jamaah, nah, berjamaah ya bersama ikhwan ataupun akhwat dengan membuat ya ketentuan-ketentuan, nah, yang dikelola oleh sebuah panitia atau pondok pesantren atau yang semisalnya, nah, maka insyaallah taala amalan yang berjamaah seperti ini lebih afdal daripada beramal dengan masing-masing. Nah, masing-masing ya dengan berkumpul 7 orang pada satu sapi atau satu unta atau seorang dengan satu kambing. Naam. Maka dengan berjamaah sekali lagi ya dengan adanya pengelola ya untuk mengatur sedemikian rupa baik dalam hal pembagian daging tersebut ya, dengan berbagai sunnah-sunnah Rasulullah yang dijelaskan dalam hadis-hadisnya, maka ini insyaallah lebih afdal daripada orang yang menyembelih dengan tanpa bergabung bersama jamaah tersebut. Nah, fa insyaallah taala, mengapa? Karena pertama tentunya ini terkait dengan yang mengelola, kalau dia memang amanah. Ya, amanah dan mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini jelas lebih afdal. Karena dia akan menyalurkan sesuai dengan ya, yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, kepada yang lebih bermanfaat. Ya. Naam. Kemudian juga nilai daripada keterpautan hati ya antara sesama kaum muslimin. Naam. Sehingga ini lebih afdal insyaallah dan lebih nampak syiarnya. Ya. Naam. Maka ini sebagai tambahan ikhwan fillah azzakumullah, saya ingatkan kepada antum bahwa pada setiap tahun ya kita dari pondok pesantren Minhajus Sunnah telah melakukan hal ini, telah mewujudkan hal ini, yaitu dengan pengelola dari pondok dengan panitia yang sudah ditentukan, naam, lalu kemudian mengelola dari kurban-kurban kaum muslimin ya, dan khususnya ikhwan dan akhwat dan seluruh kaum muslimin dari kurban-kurban yang mereka yang dari kurban-kurban yang mereka adakan. Naam. Kemudian di tahun ini juga insyaallah kita merubah dengan bentuk pondok kita membeli sapi, kita beli kemudian kita menjual kepada para konsumen, para muslimin yang berkurban. Naam. Dan pondok pesantren ya tentunya mengambil keuntungan dari setiap sapi tersebut ya kurang lebih 1 juta untuk kemudian masuk ke dalam kas pondok. Nah, jadi ini sama dengan kita membeli sapi, antum membeli sapi di luar juga penjualnya mengambil untung. Nah, jadi sama, ini jual beli bentuknya tetapi sudah dikelola oleh pesantren. Nah, sudah dikelola oleh panitia dan juga dalam pembagian-pembagian daging kurban tersebut. Nah, jadi insyaallah ta'ala ini lebih teratur. Nah, makanya saya katakan insyaallah ini lebih afdol daripada menyembelih dengan sendiri-sendiri. Baik. Demikian ikhwani fiddin a'azzakumullah terkait dengan masalah hukum menyembelih. Nah, kemudian terkait dengan masalah sesembelihan hewan-hewan tersebut, kita sudah sebutkan bahwa hanya 3 hewan yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, yaitu unta, sapi dan kambing. Nah, unta, sapi dan kambing. Adapun yang menyebutkan kerbau, maka ini sebagian menyebutkannya, tetapi pendapat yang lebih kuat tidak dibolehkan. Nah, tetapi yang boleh hanya bakarah, yaitu sapi. Taib. Kemudian yang terpenting juga adalah pembagian daging tersebut. Nah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pembagiannya ada 3, ya, dengan dibagi 3 bagian. Di antaranya adalah al-aklu minha, untuk dimakan oleh pemilik kurban. Kemudian yang kedua, tasadduq alal fuqara, untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Kemudian yang ketiga adalah al-iddikhar min lahmiha, menyimpan dagingnya. Yani ini disimpan oleh yang berkurban untuk kemudian nanti dia bagikan kepada kerabatnya atau teman-teman sejawatnya. Ya, sekalipun dia kaya, tapi kalau temannya dia senang, lalu dia berikan daging tersebut. Ya, yang dia simpan tadi. Maka ini 3 pembagian yang disunnahkan di dalam hewan kurban. Naam. Dan ini disebutkan sebagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an seperti dalam suratul Hajj. Naam. Wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Naam. Yaitu hendaklah mereka menyebut nama Allah di hari-hari ma'lumat. Ayyamin ma'lumat yang dimaksud adalah yaitu di hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Hendaklah mereka menyebut nama Allah berzikir ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap apa yang Allah rezekikan untuk mereka dari hewan ternak. Nah, bahimatul an'am, hewan ternak adalah unta, sapi dan kambing, tidak ada yang lainnya. Fakulu minha, maka makanlah darinya. Wa at'imul ba'isal faqir, dan berilah makan kepada orang yang fakir, yang miskin. Di sini Allah menyebutkan 2, ya, yaitu dimakan sebagiannya dan disedekahkan kepada orang-orang miskin. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, ya, menyebutkan dengan 3 bagian yang telah kita bacakan tadi, yaitu al-iddikhar min lahmiha, menyimpan dari dagingnya untuk kemudian dibagikan kepada kerabatnya atau orang-orang yang disenangi, sahabat-sahabatnya. Naam, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan, yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang keliru adalah dari saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.